bahwa sunnah menyatukan kita semua. Sekarang kita dengarkan kalam-kalam hikmah dari A'a Gim, guru kita yang kita rindu-rindukan. Rindu mendengar suaranya? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejenak menyebut asma Allah, boleh diikuti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah memuliakan guru-guru kita, Abah, Ustadz, dan para ulama yang hadir kali ini, benar-benar menjadi kekasih Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga panitia yang bersungguh-sungguh menjadi jalan pertemuan ini, semoga jadi amal yang mengalir pahalanya. Dan bagi para jamaah yang hadir semua, semoga oleh Allah diberikan nikmat merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sumber kemuliaan akhlak, yaitu dimanapun kapanpun selalu merasa ditatap oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Seguru seilmu jangan ganggu, terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka kayu, betapa senang hatiku ini bisa datang ke pakan baru. Itu yang tadi, Abu, jangan mimpi ya, belum ngarang lagi. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Masalah semangat tadi oleh Abah sudah, masalah kuda sudah. Sekarang bagian saya yang paling sederhana ya, karena saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Tergantung menyikapinya. Ada yang dengan masalah jadi mulia, ada yang dengan masalah jadi hina. Bukan masalahnya yang berbahaya. Yang berbahaya adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Ya. Halo, benar? Sama, zaman kita seperti ini, masalahnya bukan pada zamannya. Bagaimana kita mensikapi zaman seperti ini? Memang berkah ini kuda tuh. Enggak, saya tidak terbayang akan ada silaturahim ini, tidak. Ini Ustaz tadi Aldo tuh datang sini berkuda 20 km. 20 km jauh amat. Masya Allah, ternyata hikmahnya silaturahim ini. Jadi saya hakul yakin dalam sunnah itu memang luar biasa banyaknya keberkahan. Ini sebetulnya syariat acara kuda yang ujungnya jadi acara manusia. Alhamdulillah. Baik, lanjut nih. boleh saya memodifikasi sedikit judulnya ya. Ini judul disesuaikan dengan wajah yang hadir, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Masalah terbesar dalam hidup kita itu, mengapa kita menderita? Yang pertama adalah karena cita-cita kita hanya duniawi saja. Jadi siapapun yang merasa hidupnya capek, pasti cita-citanya lebih memikirkan dunia. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penghargaan, termasuk berkuda. Kalau hanya dunia yang dicari, enggak ada bahagianya di sana, enggak ada pahalanya. Memanah berkuda tuh, yang lebih penting itu adalah bagaimana cari kedudukan di sisi Allah, bukan cari pujian di depan manusia. Apapun, termasuk dakwah. Kalau dakwah tujuannya hanya duniawi, bangga dengan banyak orang, kecewa dengan sedikit orang, padahal banyak sedikit yang menilai sama, yaitu Allah. Bangga diundang ke istana, kecewa diundang ke musholah Al-Ikhlas, karena musholahnya belum jadi dan namanya Al-Ikhlas. Padahal di istana Allah yang menilai, di musholah Allah yang menilai. Kalau sudah membeda-bedakan jumlah tempat dan merasa bangga dengan dunia, memang cita-citanya baru duniawi saja. Dua, kenapa? Tadi hubbud dunia ya. Yang kedua, kenapa hidup ini capek dalam menghadapi masalah? Tuh kasihan yang kehalangan hijabnya miring-miring sebentar. Saya di mana di sini kita, Pak? Begini, Bu. Apa di sana tuh, Pak? Saya enggak enak ngebelakangin Abah. Abah yang nyaman di mana, Abah? Enggak apa-apa. Ngebelakangin orang tua malu. Aduh, Pak. Abah yang enak di mana? Ya, enggak apa-apa. Ah, silakan, Pak. Ah, kan saya lebih merdeka. Oh, orang tua harus sangat kita hormati. Aduh, jadi lupa lagi. Kamera sesuaikan udah. Yang kedua, kenapa hidup ini berat? Karena hati kita bersandarnya kepada selain Allah. Bu, ibu, kenapa ibu kurang bahagia dalam berumah tangga? Karena ibu terlalu cinta sama suami. Ini serius hadirin. Kalau yang terlalu itu cenderung menuhankan. Makanya ke suami mah enggak usah terlalu cinta. Biasa aja, apalagi model-model ini. Ya. Ya kan model-model ini kan manusia. Enggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kalau hati sudah bersandar kepada makhluk, Allah tidak suka. Cirinya apa? Dibikin gelisah. Makin kuat bersandar kepada makhluk, makin pedih hati ini. Kenapa dibikin pedih? Agar kita kembali bersandarnya hanya ke Allah. Silakan rasa-rasakan. Kalau hati sudah galau, pasti khauf, rajanya itu ke makhluk, bukan ke Allah. Tiga, kenapa hidup ini tertekan? Jawabannya adalah karena jauh dari pertolongan Allah. Sebab kalau Allah menolong, pasti mudah. Benar? Makanya kita mengamalkan perintah dan sunnah itu tujuannya supaya kita ditolong oleh Allah. Rasulullah punya masalah tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana saudara? Nah inilah masalah orang Indonesia, bah. Kebanyakan mikirin masalah orang. Baru juga datang sekali udah tahu saya banyak masalah. Pasti tukang nonton TV ya. Alhamdulillah. Berikut ini 5 amalan supaya kita ditolong Allah. Oh? Rumusnya 5 at. Ulangi. Maaf ya kalau ceramahnya sederhana, maaf nih ya. Tapi supaya enak, apa gampang diingat, pakai rumus. limaat. Satu, tekad kuat dan bulat. Ulangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang pertama. Satu, hati ini harus kuat dan bulat. Tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Selain dari Allah, ciptaan Allah semua lemah, kecuali Allah yang menguatkan. Semua tidak punya apa-apa selain Allah yang memberi. Semua ini bodoh kecuali yang diperciki ilmu oleh Allah. Semakin hati utuh bulat husnuzon kepada pertolongan Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita adalah hati kita tidak bulat ke Allah. Masih banyak bersandar ke kiri, ke kanan, ke uang, ke tabungan, ke pangkat, jabatan, relasi, suami, istri. Allah tidak suka. Ayo periksa di hatinya. Jangan bersandar sama dunia ini ya. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis tidak sakit hati. Tahu kenapa? Karena semua hanya titipan. Enak. Ada seorang santri jatuh dari motor, masuk ke dalam truk, kelindes tangannya, habis tangan kanannya, hancur. Ketika diamputasi, dia ke sekolah. Orang-orang kasihan, wah kasihan, kamu tidak punya tangan kanan. Apa kata santri ini? Lihat dong apa yang disisakan oleh Allah. Alhamdulillah. Ngerti enggak, Dirin? Enggak ngerti pasti. Yang disisakannya yang mana? Wah, ini disisakan, yang diambil cuma tangan sebelah. Dia bersyukur karena yang disisakannya banyak. Bayangkan, kalau semuanya diambil dan yang disisakan hanya tangan, bagaimana dia ke sekolah ya? Itulah iman, ya. Makanya kalau husnuzon ke Allah, Aa punya teman namanya Kang Ato, santri. Lumpuh, kaku badannya. Sering ke pesantren begini. Toh, kenapa rajin ke pesantren? Aa, ayah ini lumpuh, enggak sekolah tinggi. Kalau saya kurang iman, dunia sengsara, akhirat celaka. Ilmu agama itu pupuk iman. Kurang ilmu, kurang iman. Ayah pengen kuat iman, maka saya datang ke pesantren. Toh, di rumah sama siapa? Sama emak. Emak umur berapa? 70 tahun. Toh, kalau emak meninggal, siapa yang ngurus Ato? Allah. Saya ini bukan bikinan emak. Mama boro-boro bikin anak, gambar anak juga enggak bisa. Allah yang bikin saya. Allah pasti tanggung jawab sama saya. Enggak mungkin Allah nyia-nyiakan hambanya. Toh, husnuzon ke Allah. Toh, punya cita-cita enggak? Punya, pengen apa? Pengen punya anak. Supaya saya ada yang ngedoain kalau saya meninggal. Toh, punya anak kan harus punya istri. Ya iya dong, saya juga ngerti. Terus gimana nyari istrinya? Kan ada Allah. Semua akhwat itu ciptaan Allah. Allah yang ngebulak-balik hati, Allah yang ngejodoh-jodohin. Orang lain aja dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya kan gini-gini juga ciptaan Allah. Sekarang ibunya udah meninggal. Tapi 3 tahun sebelum ibunya meninggal, ada santri namanya Kustina. Aa, saya siap nikah dengan Kang Ato. Allahu Akbar. Sah nikah di rumah tuh. Setahun kemudian lahir anak pertama. udah gak usah dipikirin, pokoknya lahir ya. Udah itu 3 tahun kemudian ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya dan anaknya. Beberapa tahun yang lalu nelpon, doakan kenapa toh? Istri saya, kenapa istrinya? Hamil lagi, alhamdulillah. Dah, kaki lumpuh, iman teguh, gak takut ngadepin hidup. Pendidikan rendah, keyakinan tinggi, tidak takut ngadepin masa depan. Kenapa yang keren-keren gini banyak yang stres? Apa harus dilumpuhkan dulu, saudara? Makanya husnuzon kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, Allah tahu isi hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Surat Qaf ayat. Ayo Ustaz, pasti udah hafal. Ustaz tanya ke Ustaz aja lah. Ya. Hadirin, lanjut. Mau dengar enggak kisah orang husnuzon ke Allah? Suatu saat ada yang namanya, maaf kalau namanya sama ya, anak SD, Adi namanya, datang ke bapak, saya pengen ikut Dharma wisata dong pak, udah telat nih, berangkatnya Sabtu, sekarang Kamis, bayarannya 27.000, kata bapaknya, bagus di, ayo kita minta sama Allah, kan Allah yang menentukan. Nanti maghrib sama-sama sholat maghrib, doa di, ya Allah saya minta duit 27.000, bapak saya pelit, segini aja ini harus maghrib dulu barengan. Adi gak boleh gitu doanya, minta aja langsung, ya Allah minta duit. Adi, tidak penting duit itu, yang penting kamu ditakdirkan pergi kalau baik. Ya Allah, saya minta kata yang kata bapak saya barusan. Isya doa, subuh doa. Habis subuh, Adi sini. Berapa bayarannya di? 27.000. Nih, 27.000. Alhamdulillah, terima kasih wahai Allah yang maha mendengar. Tunggu dulu di. Uang ini buat sedekah. Bayarkan teman kamu yang gak punya uang. Adi mana pak? Insya Allah, Allah bakal ngebalas kebaikan. Sedekahin. Gimana dong nanti Adi gak akan bisa pergi? Pak, kata guru, Adi, pergi itu bukan kata guru, pergi itu bukan kata bapak, pergi itu kalau Allah mau. Sedekahin, di. Pergi ke sekolah. Bu guru, saya bayar nih. Bagus, di, kamu belum bayar. Kata bapak saya, ini buat bayarin yang gak punya uang. Oh gitu di, si itu belum punya uang. Ya udah buat dia aja. Kamu mana di? Itu dia bu guru. Saya juga kagak ngerti. Kenapa orang dibayarin saya enggak? Adi, kalau kamu gak bayar, kamu tetap gak bisa pergi. Kata bapak saya tuh pergi bukan kata guru, bukan kata bapak, tapi kata Allah bu. Gak ngerti di, sama saya juga gak ngerti. Sabtu pagi Adi sedih karena belum bayar, gak mau mandi, gak mau ganti baju. Adi, kenapa gak pergi? Kan saya belum bayar pak. Adi, niat sudah, doa sudah, sedekah sudah, Allah maha melihat di apa yang kita lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Sempurnakan adik, ayo sekolah, dandan rapi, zikir sepanjang jalan sampai di sekolah, duha bilangin, ya Allah saya udah nyampe di sekolah, ya Allah saya udah nyampe. Tiba-tiba KM turun dari bis, adik sini, kenapa kamu gak naik? Diturun. Saya kan belum bayar. Oh, kamu belum bayar, berarti kamu jaga sekolah dong ya. Oke Dedi, titip sekolah ya di, dadah. Akhirnya bis pergi. semua dada termasuk yang dibayarin. Aduh, Adi hancur hatinya. Ya Allah, kok gini-gini amat? Lagi sedih, datang mobil Alphard hitam. Berhenti, pintu kebuka. Turun, namanya Ade, teman sekelas. Di, mobil mana? Bus. Udah pergi, deh. Aduh, telat nih, macet. Kamu kenapa enggak pergi, Di? Saya kan belum bayar. Tunggu dulu, Di. Bilang sama ibunya, Bu, bis udah pergi. Enggak apa-apa, nak. Namanya juga macet. Ayo, naik mobil ini aja sama-sama. Itu kenapa temennya? Dia belum bayar. Oh, udah ajakin temenin kamu di sini ya. Naik, nak. Sayang, ayo naik. Naik, Bu. Iya, kita susul. Naiklah Adi ke dalam Alphard hitam. Duduk, oh. Pintu nutup, Adi nangis. Ya Allah, benar kata bapak saya, setiap kebaikan mah dibales oleh Allah. Pergi itu bukan masalah uang, masalah Allah mau. Teman-teman dempet-dempetan di bis, Adi enggak bayar naik Alphard. Si Ade lihat, Adi, kenapa kamu nangis? Pertama kali ya naik Alphard. Si Ade kurang tauhid ini. Sampai di rest area, mobil berhenti itu. Nah, sebentar ya, ibu beli makanan dulu. Belilah makanan. Nih, nak Adi, buat sarapan, buat bekal. Pizza, roti isi, jus. Lihat, nangis lagi si Adi. Adi, kenapa kamu nangis melulu? Ya ingat teman-teman bayar 27.000 cuman roti satu. Jam 7 malam barulah Adi pulang ke rumah. Bapak pas pulang, bapaknya lihat si Adi datang bawa talas, bawa roti unyil, bawa oleh-oleh, dan mereka alhamdulillah. Bapak benar-benar Allah mah enggak pernah nyia-nyiakan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Allah yang ngebalas. Itulah kisah bapak yang ngajarin tauhid ke anaknya untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Jelas? Dua, perbanyak tobat. Ulangi. Sekali lagi, yang mantap, kalau ingin ditolong oleh Allah, hilangkan penghalang. Contoh, lagi nyetir mobil, kaca kotor, jalan kelihatan tidak? Hati tenang atau gelisah? Mana yang harus dilakukan? Mikirin jalan atau membersihkan kaca? Nah, itulah hadirin. Kalau kaca sudah bersih, hati tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu. Barang siapa yang membiasakan mohon ampun ke Allah, wa min kulli hammin farajan, wa min kulli daiqin makhrajan, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus membiasakan mohon ampun, Allah lapangkan dari kesempitannya, Allah beri jalan keluar dari kesulitannya, Allah berikan rizki pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Nabi Adam dari sorga turun ke dunia, tobat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Naik derajat. Nabi Yunus ninggalkan dakwah, ditegur oleh Allah. Tiga kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, berat tuh. Apa rahasianya? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel, kan? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Saya inilah manusia zalim. Lolos tuh. Nah, hadirin. Boleh saya cerita pengalaman? Kan Darutoh itu beberapa babak. Tahun 90 sampai 96, 97 babak Daru Tauhid awal. Senang ke Allah tuh. Zikir lama, begitulah, hanya ilmu kurang. Babak kedua, Allah menumpahkan dunia waktu itu. Agim mulai masuk TV. Tahu kan zaman waktu itu ya? Tahun 90, 2000. 2000, wow! Diujilah dengan popularitas, kekayaan, kedudukan, penghormatan. Daru Tauhid belok jadi daru duit. Memang terkenal, memang dikagumin orang, tapi akidah mulai rontok, belok jadi senang kepada dunia ini. Alhamdulillah Allah menolong. 2006 akhir, masih ingat? Heboh. Agim nikah lagi. Masuklah ke babak ketiga, namanya babak belur ya. Padahal apa salah saya ya Bu? Nih kan itu sah menurut agama, sah menurut negara. Kenapa jadi heboh begitu? Ustaz Arifin Ilham aja tiga gak apa-apa ya. Lah ini juga gak apa-apa. Saya 7 tahun dibully Pak. Kata guru saya begini, itu ada guru Pak, insya Allah waliullah lah, kekasih Allah. AA itu terkenal, dikagumi orang, padahal Allah tahu siapa AA yang sebenarnya. Allah menolong AA, digimanain saya? Insya Allah akan dibantu oleh Allah, dibersihkan. Seperti apa? Ulama itu tidak akan keluar saripatinya sebelum ngalamin ilmu kelapa. Satu, dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh, dijambak sampai gundul. Udah gundul, digetok sampai belah. Udah belah, dicungkil keluar dari posisinya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, diperes. Saya nanya, Mbah, sampai kapan saya bekal diuji begini? Sampai AA menjerit, Qul hu Allahu ahad, Allahu somad. Ketika sudah tidak ada ilah lain di hati, insya Allah itulah nyaman dan nikmatnya hidup dalam dakwah. Harus bagaimana saya menjalanin ini? Tahu kata guru saya apa? Obatnya adalah air mata tobat. Jadi kerjaan saya mah nangis we. Pagi siang ampun, nangisin apa? Nangisin dosa dari mulai balik. Apalagi sering ke TV, dosa sederhana bisa jadi dosa besar karena ditiru oleh banyak orang. Jangan bangga hadirin masuk ke TV populer. Itu lebih gawat. Mendingan gak dikenal orang, lebih nyaman. Daripada dikenal, dosa kecil jadi dosa besar. Kecuali dikenal dan manfaat. Kenapa ngangguk semua? Dah, begitulah. Jadi saya mah tobat weh. Lihat anak belum bagus ngajinya. Astagfirullah, salah saya ya Allah. Saya bapaknya belum jadi contoh, hanya ngomong aja, kelakuan saya enggak cocok dengan omongan saya. Astagfirullah. Tiap lihat anak begitu, dengan izin Allah anak ini robah Pak, jadi senang baca Quran, malah alhamdulillah bisa hafal Quran. Dan nasehatin mah susah, kan udah tahu modalnya. Gitu Pak, Bapak dengerin nih, Bu, Ibu, Bu, apakah ibu mau punya suami yang mudah tersinggung? Jawab Bu, jawab Bu. Maukah punya suami mudah tersinggung? Maukah punya suami yang mudah marah? Maukah punya suami yang emosional? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan, mau tidak? Yang pendendam, mau tidak? Apalagi kami, Bu. Kami juga gak mau. Bukan hanya ibu, kami juga gak mau. Betul, betul, betul. Hanya saja, hanya saja lelaki itu harus lebih sabar daripada istrinya, karena lelaki itu kepala keluarga. Kalau istri kurang sabar, istri emosional, tanggung jawab kita yang belum jadi contoh, belum bisa mendidik. Makanya jangan suka marah-marah, tidak boleh kasar kepada istri, karena wanita dibuat dari tulang. Bagus, ini benar nih. Kemarin ada nyebut tulang kering, salah. Tulang rusuk yang bengkok, kalau dikerasin patah, dibiarin bengkok, diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Itu rasa. Serius, bukan sholat jenazah, sholat tobat. Karena kita belum benar jadi lelaki. Wanita sih emang kayak gitu, ya. Suka enggak jelas, ini nih masalahnya. Ini kita-kita aja ya. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya, dengar ya Pak ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah itulah wanita. Jadi mereka tuh ngomong dulu ya, udah ngomong bingung, kan mikir, bisalah, udah bingung ketawa sendiri. Nah itulah mereka. Kita lelaki gak boleh jengkel, dah robah-robah pikirannya. Bu, dikejar anjing, lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan lah, anjing. Dia yang ngomong, dia yang bingung, biarin ya. Laki-laki cool ya, tahu? Cool. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau? Dengerin ya, mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Robah-robah terus. Makanya saya mah jarang jengkel. Kalem ya, dengar Ustaz ya, apalagi tiga gitu Ustaz, harus pokoknya mah lelaki mah sabar, tenang, istighfar. Sebagian ulama mengatakan kalau kamu ingin tahu dosa-dosamu, lihat pas pulang ke rumah istri menjengkelkan tidak. Kalau istri menjengkelkan, tobat, karena boleh jadi itu diundang oleh dosa kita. Dosanya apa? Nah, ujiannya di rumah. Emang wanita gitu ya Pak, suka gimana gitu. Mau gak, pah, hari Minggu kan ada undangan. Oh iya Bu, bener. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Ya terserah ibu deh, mana yang cocok, yang enak. Ih, suami itu gimana ditanya malah nanya lagi. Salah kita Pak. Padahal kita segitu solehnya ya. Ya ibu teh mau yang mana? Pilihin yang merah atau yang biru. Ibu pakai yang merah deh. Pakai merah bagus kok Bu. Tapi kan biru juga keren Pak. Tetap maksa. Ya bolehlah. Sok atuh yang biru. Keluar ijo Pak. Nggak bilang-bilang. Saya suka dia aja Pak. Pak, mau dimasakin apa? Ibu mau masak nih. Jangan ngomong terserah. Cilaka kita Pak. Sekali-kali makan bikinin opor ayam deh Bu. Ayam tuh mahal Pak. Salah. Kalau gitu mah yang gampang aja lah, yang murah, gado-gado. Papa kan mencret. Salah. Udahlah Bu, beli aja di warteg yang gampang supaya gak capek. Oh, berarti masakan ibu gak enak ya. Istighfar, istighfar, istighfar. Hadirin, ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Surat An-Nisa 79 ya. Karunia apapun datangnya dari Allah, nah giliran musibah yang menimpa, keburukan, kepahitan, nah, itu diundang oleh dosa. Makanya kalau hati udah enggak enak, pedih, udah istighfar saja yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dosa 100 kali istighfar. Nah, ini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa kali istighfarnya? Nah, pasti enggak jawab, saking jarangnya. Udahlah hadirin, mendingan daripada ngobrol, banyak istighfar. Pak, Bandung Jakarta sekarang bisa 6 jam tuh macet. Wah, lama. Lama tuh bagi yang tidak jadi amal. Lama bisa dipakai murojaah jadi cikat. Lama bisa pakai istighfar jadi ringkas. Lama dipakai solawat jadi nikmat. Lama tuh kalau tidak ada manfaat. Tiga, udah habis ya waktunya ya. Itu kuda gimana? Kuda udah tidur belum nih? Satu, tekad kuat. Dua, perbanyak tobat. Tiga, jauhi maksiat. Kalau ingin ditolong oleh Allah, jangan nganggap remeh maksiat. Maksiat itu hijab. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke kita, keburukan balik ke kita. Tidak ada yang mencelakakan kita kecuali dosa dan maksiat yang kita lakukan. Zolam tun nafsi. Kita sering merasa terancam oleh orang lain. Enggak. Hakikatnya yang mengancam diri kita adalah maksiat kita sendiri. Sejelek apapun omongan orang ke kita, enggak bahaya. Yang bahaya itu omongan kita sendiri. Benar? Nih, hati-hati HP, nih. Gampang maksiat, enggak ada yang lihat. Allah lihat kita lagi ngebuka HP apa. Allah menyaksikan berapa banyak amal yang hilang gara-gara HP. Bukan tidak boleh pakai HP, tapi jangan jadi hijab penghalang ke Allah. Jam 3 mau tahajud, broadcast, bangun. Sepertiga malam terakhir saat mustajab, bangun. Dia sendiri enggak bangun. Dia terus aja buka WA sampai adzan subuh. Sahur, potret, alhamdulillah. Jangan lupa hari ini hari sunnah, Kamis dan Senin. Dia enggak ada pahalanya karena banyak riaknya. Hati-hati hadirin. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Bagus ya. Saya suka heran dengan yang merokok tuh. Seperti yang kurang kerjaan, sedot tiup. Sedotil. Ngapain? Dan wajah perokok itu tidak ada yang ceria. Benar? Coba perhatikan perokok. Ngapain ngerokok? Jangan ngomong gitu dong. Ah, saya juga udah lihat ada ustadz yang merokok. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Jangan ngomongin ustadz, tapi siapa panutan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang tidak Rasulullah merokok? Oh, enggak sanggup kita membayangkan. Kebayang tidak para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Masjid Nabawi ada asbak gitu kan? Kebayang tidak? Bayangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam pada ngerokok sambil berfatwa, kebayang tidak? Ya sudahlah. Berhenti ngerokok, ya itu bisa jadi hijab. Masuk ke sini bunuh diri, bunuh orang. Kan merokok membunuhmu, benar? Nyedot bunuh diri, niup bunuh orang. Oh, gimana bisa dekat dengan Allah? Ya, kalau lihat perokok jangan suudon, tapi bantu doakan sing pahit gitu, supaya pahit rokoknya. Mudah-mudahan berhenti. Bagi yang sedang merokok, mau berhenti gampang. Tiap mau beli rokok, uangnya disedekahkan. Insya Allah dia berhenti merokok. Ya, benar? Empat. Berapa? Satu apa? Tekad kuat. Dua, perbanyak tobat. Tiga, jauhi maksiat. Kalau mau ditolong Allah ya, susah, ayo berjuang, kita bela agama. Tapi ahli maksiat, siapa yang mau nolong? Emang kita yang bisa membuat jadi hebat? Tidak ada, hanya Allah yang menguatkan kita. Empat, tingkatkan taat. Nah, taat yang paling penting adalah zikrullah ta'ala. Dan zikir yang paling lengkap adalah sholat. Makanya, Bu, Pak, kalau merasa banyak masalah, yang pertama diperbaiki amalannya adalah sholat. Wasta'inu sabri wassholat. Waduh, saya merasa pikiran saya berantakan. Sholatnya itu berantakan. Coba semua jamaah ini amalkan 40 rakaat sholat. Mau? Coba kalau ada masalah ya. Kenapa sholat? Sholat itu zikir dalam keadaan wudu. Sholat itu zikir ngadap kiblat. Semua orang lihat sini. Hah? Lihat sini lagi. Dalam teori kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak, apalagi mereka enggak kebagian ya. Teruskan. Terima kasih, Ustaz ya, niatnya baik. Sampai di mana barusan? Zikir dalam keadaan suci itu sholat. Zikrullah menghadap kiblat itu sholat. Benar? Zikrullah ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, itu dalam sholat ada. Syahadat ada, sholawat ada, salam ada, itu sholat. Ada Al-Fatihah, ada ayat-ayat Quran, dan ada doa yang luar biasa lengkapnya diapit dua sujud. Itu ada dalam sholat. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, limpahi kasih sayang diri saya ya Allah. Dua saja sudah selamat nih kita. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, limpahi rizki yang barokah. Wahdini, tuntun pikiran, lisan, sikap saya. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu'ani, hapuskan semua aib dan dosa saya. Itu adanya dalam sholat. Bayangkan kalau sering melakukan 40 kali sehari, habis itu dosa, insya Allah. Benar? Ayo, 17 rakaat fardu. Di Pekanbaru berapa fardu? Sama? Beneran. Syaratnya TBM. Ulangi. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi. Yang mantap. Anak ke sekolah telat bermasalah, ke kantor telat bermasalah, bayar utang telat bermasalah. Semua yang telat-telat itu memang bermasalah. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu ala waktiha. Jamaah kenapa? Oh, jamaah itu wajib juga tuh. Rasulullah kalau habis sholat berbalik, ditanya fulan mana, siapa yang tunanetra tuh sahabat Nabi? Umi Maktum minta uzur ya Rasul, saya buta. Kamu dengar suara azan tidak? Dengar, ke masjid. Bahkan Rasulullah pernah mengkiaskan, kalau udah adzan kalian tidak ke masjid, saya akan datangi rumahmu, bakar. Ini isyarat betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau kita biasa berjamaah, meninggal malam hari mudah-mudahan seperti meninggalnya orang dalam keadaan sholat. Bu, ibu, Usir suaminya, jangan sholat di rumah terus. Karena lelaki yang sholatnya di rumah terus adalah lelaki solehah. Rasain ya, pakai mukena sana Pak, pakai renda sarungnya. Tambah 10 rawatib, jangan tinggalin rawatib, ikuti qobla subuh. Ulangi hadirin, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Sekali lagi, ba'da duhur, ba'da. Ya, itu aja udah 10 tuh. Boleh kalau duhur 4-4 ya. 17 tambah 10 berapa? 27. Tambah 11 tahajud. Eh, tahajud. Mau berjuang enggak pakai tahajud, enggak ada kekuatan. Saya enggak kuat ah, 11 rakaat, 2. Cukup 2 rakaat aja. Habis 2 rakaat istirahat ya, doa terus 2 rakaat lagi. Udah gitu istirahat sebentar, 2 rakaat lagi, 2 rakaat tambah witir. Dah segitu aja ya. Insyaallah jadi 11 sendiri nanti. Plus duha 2 rakaat. Gimana? Ini 360 sendi ini harus sedekah, dan 2 rakaat duha menurut Rasulullah SAW mencukupi. Susah hadirin mau berjuang kalau enggak sungguh-sungguh memperbaiki sholatnya. Siap ini? Insyaallah. Terakhir, tebar manfaat. Ulangi sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas, wallahu fi auni'l 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong. Jadi umat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ada wanita pezina nolong seekor anjing kehausan, turun ke sumur ngasih minum. Allah Maha melihat, Allah suka, dihargai, diampuni itu dosa karena nolong seekor anjing. Makanya di mana kita ada, tebar manfaat, bukan hanya untuk umat Islam tapi semua, bahkan binatang pohon harus dapat rahmat dari kita. Baru kita ini akan banyak ditolong oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Aa pernah lihat ini Pak, harimau yang pernah ditolong lalu sekian tahun tidak ketemu, ketemu lagi. Waduh, harimau itu lari dari turun dari bukit dan dikira mau menerkam, meluk dengan pelukan. Harimau segitu besarnya, binatang buas yang bisa memakan manusia, ketika mendapatkan kasih sayang dari kita, ternyata dia bisa menyayangi kita. Itu binatang buas. Bagaimana kalau manusia dapat tebaran kasih sayang dari kita, niscaya akan luar biasa menyayangi kita. Siap ini di mana kita ada tebar manfaat? Jawab hadirin. Ini wajah jangan nganggur, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Senyum bukan masalah bibir. Nih, saya senyum tidak nih? Hah? Jawab, senyum tidak? Sekarang bagaimana? Abah senyum tidak nih, Pak? Jadi bukan masalah bibir, masalah hati. Lagi nelpon, kamu lagi apa? Saya lagi senyum. Gak ada yang percaya. Nah hadirin, di mana kita ada, lagi jalan, ada sampah, boleh jadi ini yang akan membuat ditolong oleh Allah. Pungut, buang pada tempatnya. Lagi jalan lagi ada duri, wah ini bisa mencelakakan saudara saya, ambil, boleh jadi ini yang akan membuat utang kita jadi lunas. Diam di masjid kayak gini lagi duduk, di depannya ada sampah di tempat sajadah, pungut, boleh jadi itu yang membuat kita diundang ke Baitullah. Karena Allah cara membalasnya beda dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala itu asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Jadi yang kecil bisa berlipat-lipat balasannya asal ikhlas. Lagi belanja, berapa ini harganya? Ini 8.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya Pak? Enggak usah, silakan aja. Ya Allah, wajahnya sih wajah bokeh, tapi hatinya hati kaya. Jadiin orang kaya ya Allah, atau dapatkan mertua yang kaya, 2.000 bisa jadi dapat mertua. Begitulah hadirin. Siapa tahu, benar? Lagi jalan lagi ke masjid, keran air kebuang. Ini mubazir, matiin. Masuk ke toilet, ada peninggalan orang yang berkesan ya di WC-nya. Gimana? Iya, enggak usah. Siapa nih? Enggak akan ada yang ngaku, percuma ya enggak. Udah takdir saudara melihat si dia ya enggak. Ambil ember. Selamat jalan sahabatku. Boleh jadi itu yang membuat aib kita oleh Allah dihapus. Kita lagi jongkok di WC, ada kecoa lewat, ketuk-ketuk-ketuk, cipluk, telentang. Ayo, diapain? Jawab. Diinjak lagi dosa. Pengecut banget, badak boleh diinjak, udah kecoa kecil, telentang. Tolong, kecoa ciptaan Allah. Kecoa itu bertasbih kepada Allah. Dia terpleset izin Allah. Kenapa Allah takdirkan kecoa terpleset di depan kita? Itu ladang amal bagi kita. Tolong. Lu enggak ada yang lihat di WC, ya. Allah lihat, malaikat mencatat. Siapa tahu kecoa ini mau menikah di ruangan sebelah? Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Mungkin itu yang takdirnya saudara dapat jodoh. Kan saya sudah punya jodoh, ya siapa tahu ditambah lagi. Sekarang nyari kecoa kemana-mana. Hadirin, lagi jalan, ada anak mau nyebrang, mau kemana dek? Mau nyebrang kak? Ayo, silakan. Seberangin, stop. Seberangin. Tak usah nanya punya kakak atau tidak. Seberangin. Hati-hati ya dek, lain kali sambil zikir. Allah lihat tidak? Boleh jadi suatu saat kita dalam kesulitan, itu yang jadi tabungan. Mau nyebrang lagi, ada kakek-kakek. Kakek, ayo nyebrang. Enggak deh. Kakek belum dengar ya ceramah A'agim. 5 at kek, harus nolong. Buat apa saya nyebrang sendiri? Mendingan nyebrangin kakek. Saya dapat pahala, saya ditolong. Enggak mau kakek, tenang bersama saya kek. Akhirnya si kakek sampai pinggir jalan marah. Kakek kenapa ditolong marah-marah? Nolong-nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang, jadi balik lagi. Artinya, walau berbuat baik, tanya dulu. Kasihan si kakek ternyata udah 3 kali pulang pergi. Ini nih para jamaahnya terlalu soleh. Alhamdulillah, hadirin, jangan ragu-ragu. Syaratnya ikhlas. Tahu rahasia ikhlas? Lakukan, lupakan. Lakukan, jawab, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlukah kita nunggu dipuji? Enggak ada urusan kita dengan penilaian orang. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja. Apakah setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah? Ada orang tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang enggak lihat, Allah lihat tidak? Jawab. Lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang meleset? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya udahlah, jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Lakukan saja yang terbaik. Lillahi ta'ala akan datang balasannya. Bentuk dan waktunya Allah yang mengatur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Sekian hadirin sekalian, takut nanti malam tahajudnya terganggu, maka kita akhiri saja sampai di sini ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja, ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Karim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Ya Allah, ampuni para ulama, guru-guru kami, persatukan para ulama ya Allah. Ampuni hamba-hamba yang kau beri amanah memimpin kami, berniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah, yang dapat membimbing kami istiqomah di jalanmu. Ampuni ya Allah sebanyak-banyaknya hambamu yang hidup, yang wafat. Rabbana atina min ladunkar rahmah, muhayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga ada takdir kita jumpa lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, semoga di sorga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.